berduri buah durian masing enak si kue putu enggak enak punya bini biduan malam minggu ditinggal melulu aduh aturan asyik lagi-lagi undangan gengsot katanya nggak taunya dia senang gue yang sewot siapa suruh kawin sama biduan jadi biduan juga yang penting jalan yang bener iya enggak bue manggil sampai ke hati, tapi nya kan redak juga kan? Ya tahu dah. Ikan tongkol di pasar ikan, ikan ditangkep masuk ke jale. Hati dongkol punya bini biduan, kalau lagi bisa berabe ate orang enyang sales sangke dia kecantol gue nyang garuk-garuk kepale siapa yang sale gue sih gak kenapa-nape dia aja burung cel Binaria lu bilang syuting film, emang lu lagi bikin film di sono. Ya, sangke deh, sangke tergohongin.